Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Pada pertemuan kita di pagi hari Ahad ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Masailul Jahiliyah. Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Di mana kitab ini menjelaskan kepada kita tentang kebiasaan-kebiasaan, baik yang bentuknya akidah atau keyakinan atau perbuatan atau ucapan, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dan ini ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari ini adalah agar kita terhindar dari hal-hal ini. Sekarang kita masuk kepada masalah jahiliyah yang ke-19. Qala al-muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, al-mas'alatu at-tasi'ata asyrata, masalah yang ke-19. Qadhuhum fi ba'dis salihin bi fi'li ba'dil muntasibin ilaihim kaqadhil yahudi fi Isa wa qadhil yahudi wan nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masalah jahiliyah yang ke-19 di sini dikatakan oleh al-muallif rahimahullah, qad hukum, yaitu mereka suka mencela. Fi ba'dhi shalihin, terhadap sebagian orang-orang soleh, bifi'li ba'dil muntasibina ilaihim, dengan sebab perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada mereka, dengan sebab perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada mereka. Kaqadhil Yahudi, seperti mencelanya orang-orang Yahudi. Fi Isa, terhadap Nabi Isa alaihi salam. Wa qadhil Yahudi wan Nasara, dan seperti mencelanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, laknatullah alaihim, fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah yang ke-19 ini dikatakan oleh al-muallif bahwa di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mencela sebagian orang-orang soleh. Maksud orang-orang soleh di sini ya adalah mencakup secara umum, mencakup para nabi dan rasul, para sahabat, kemudian para ulama, siddiqin, syuhada, dan seterusnya. Mereka yang lurus agamanya. Jadi bukan hanya kepada umat saja, tapi termasuk kepada nabi dan rasul. Seperti yang dicontohkan orang Yahudi mencela Nabi Isa, orang Yahudi dan orang Nasara mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, celaan mereka ini ada sebabnya. Di sini dikatakan sebabnya adalah perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada orang-orang soleh tersebut. Jadi celaan ini adalah disebabkan oleh perbuatan para pengikutnya. Di sini dikatakan seperti mencelanya Yahudi terhadap Nabi Isa. Jadi orang Yahudi mencela Nabi Isa karena perbuatan mereka yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Isa, yaitu orang-orang Nasara. Dan orang-orang Nasara itu bukan pengikut Nabi Isa. Tetapi di mata Yahudi, orang-orang Nasara ini pengikut Nabi Isa. Dan mereka mencela Nabi Isa dengan sebab perbuatan orang-orang Nasara. Demikian juga orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mencela Nabi Muhammad dengan sebab perbuatan mereka yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad. Mereka melakukan sesuatu yang itu adalah merupakan sebuah kesalahan menurut mereka. Kemudian dengan sebab itulah akhirnya mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Qadhuhum fi salihin bima yaf'aluhu ba'dul muntasibin ilaihim min al-af'ali sayyi'ah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mencela orang-orang soleh dengan sebab apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada orang-orang soleh tersebut berupa perbuatan-perbuatan yang buruk. Fayansibuna af'alal atba'i ilal matbu'in. Maka mereka menisbatkan perbuatan pengikut ini kepada orang yang diikutinya. Artinya kesalahan pengikut ini dinisbatkan kepada nabi yang diikutinya atau orang soleh yang diikutinya. Padahal yang berbuat salah siapa? Pengikutnya, bukan nabinya, bukan orang soleh. Wahum minha baro. Sedangkan orang-orang soleh tersebut adalah terlepas dari kesalahan dan perbuatan buruk tersebut. Kaqadhil Yahudi fi Isa bin hirafi atba'ihi minas salibiyyin wal mu'takirina anna allaha thalithu thalatha au anna al-masiha huwa Allah au ibnullah. Seperti mencelanya orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa dengan sebab penyimpangan pengikut Nabi Isa, yaitu kaum Salibi, orang-orang Nasara, di mana mereka meyakini bahwa Allah itu ada tiga, atau Masih itu adalah Allah, atau Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Maka kesalahan orang-orang Nasara ini dijadikan jalan oleh orang-orang Yahudi untuk mencela Nabi Isa. Padahal Nabi Isa tidak mengajarkan itu. Seperti yang disebutkan dalam akhir-akhir surat Al-Maidah, Allah bertanya kepada Nabi Isa, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah engkau wahai Isa mengatakan kepada manusia, "Jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah." Maka Nabi Isa ya melepaskan diri dari hal tersebut, seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jadi sama sekali kesalahan ini bukan kesalahan Nabi Isa, tetapi kesalahan siapa? Orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa, padahal sesungguhnya mereka bukan pengikut Nabi Isa. Wa kadzalika man yaqdahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima yaf'alhu ba'dul muntasibina ila dinihi minal kuburiyah wa minal jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij. Demikian juga orang-orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama Nabi Muhammad, mengaku sebagai orang Islam, yaitu dari kalangan kuburiyun, orang-orang penyembah kubur, dari kalangan orang-orang Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala sehingga mereka bersikap kurang ajar terhadap Allah Ta'ala, dan dari kalangan Mu'tazilah, juga dari kalangan Khawarij, mereka yang memberontak kepada penguasa, mereka yang mengkafirkan orang Islam dengan sebab perbuatan dosa. Lalu terjadilah huru-hara, terjadilah mungkin model sekarang seperti tindakan yang disebut terorisme. Lalu kemudian perbuatan buruk ini menjadi jalan bagi mereka untuk mencela Nabi Muhammad. Ya, dibuatlah film misalkan. Belum lama ini ada ya? Assalamualaikum. Yang seolah-olah bahwa tindakan terorisme ini adalah ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan ini dari dulu ini. Bukan hanya sekarang saja. Memang turun-temurun ya. Orang kafir mewarisi kebencian mereka terhadap Islam. Akhirnya mereka menghina, mencela Nabi Muhammad dengan sebab kesalahan dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa naqulu liman yaqdahu fi haula'il anbiya laisa hadza huwa dinu Musa alaihi salam wa laisa hadza dinu Isa alaihi salam wa laisa hadza dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada mereka yang mencela ini, orang Yahudi yang mencela Nabi Isa karena perbuatan orang-orang Nasrani, kita katakan ini bukan agamanya Nabi Isa. Nabi Isa enggak mengajarkan Trinitas. Orang Nasara juga mencela Nabi Musa dengan sebab perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Maka mereka mencela. Mencela Nabi Musa. Padahal ini bukan agamanya Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab perbuatan dan kesalahan mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Maka kita katakan ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana indal atba'i inhirafun fa innahu la yunsabu ilal asl. wa innama yunsabu ila man yasdaru minhu hadzal syai. Maka apabila terjadi penyimpangan dari para pengikut, itu tidak boleh dinisbatkan kepada asalnya, itu kepada pemimpin yang diikutinya, kalau kesalahannya ada pada pengikut. Kesalahan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi dan Rasul kalau kesalahannya terjadi dari umatnya. Kesalahan tidak bisa dinisbatkan kepada gurunya apabila kesalahan itu dibuat oleh muridnya. Akan tetapi kesalahan ini dinisbatkan kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut. Orang Khawarij melakukan kesalahan, ya kita katakan ini kesalahan orang Khawarij, bukan kesalahan Nabi Muhammad SAW. Fala tu'abu risalatu Musa alaihi salam bi anna al-yahuda harrafu wa baddalu wa ghayyaru wa la yunsabu ma indan nasara min asy-syirki was-salibiyyati wal-kufril qabihi ila dini Isa alaihi salam wa la yunsabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma indal kuburiyyin alladziina yad'uunal islam awil malahidah min ar-rafidhah wal-batiniyyah wa intasammu bil islam. Hadza la yunsabu ila dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innama yunsabu ilan nabiyyi manit. Ya, sampai sini dulu ya. Jadi tidak boleh dicela risalah Nabi Musa alaihi salam karena perbuatan Yahudi yang merubah, mengganti dan menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Demikian juga kesirikan dan akidah Salibiyah, itu orang-orang Nasoro, juga kekufuran mereka tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi Isa walaupun mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Demikian juga perbuatan penyembah kubur, penyembah kuburan, juga orang-orang yang ingkar kepada Allah dari orang-orang Rafidhah dan kalangan batininya, walaupun mereka menamakan dirinya sebagai orang Islam, tetapi tidak bisa kesalahan mereka dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, innama yunsabu ilan nabi manittabahu wa amana bihi. Yang dinisbatkan kepada Nabi itu adalah orang yang mengikutinya dan beriman kepadanya. Wa yunsabu ilas solihin man iktada bihim wattabahu. Dan yang dinisbatkan kepada orang soleh adalah orang yang mengikuti mereka. Ya, dalil untuk permasalahan ini, masalah yang 19, ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 113. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu laysatin nasoro ala syai, wa qalatin nasoro laysatil yahudu ala syai, wa hum yatluna al-kitab. Orang Yahudi menghina orang-orang Nasoro bahwa mereka itu tidak ada apa-apanya. Orang-orang Nasoro juga menghina orang Yahudi bahwa mereka itu tidak ada apa-apanya. Dan ini termasuk menghina siapa? Nabi dan Rasul yang diklaim diikuti oleh mereka. Sehingga yang mencari-cari untuk membunuh Nabi Isa itu kan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sangat memusuhi. Kemudian untuk meluruskan hal ini, bahwa yang dinisbatkan kepada para nabi dan yang dinisbatkan kepada orang-orang soleh adalah orang-orang yang mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dinisbatkan. Perbuatan baiknya, orang-orang baiknya, itulah yang dinisbatkan kepada imam yang diikuti oleh mereka. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Ini ditunjukkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Wasabiqunal awwalun, dan mereka yang lebih dulu dan pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Ta'ala. Di sini yang dinisbatkan kepada orang-orang muhajirin dan ansor, itu para sahabat, adalah alladzina taba'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Juga ditunjukkan dalam surat Ali Imran ayat 68. Surat Ali Imran ayat 68. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, "Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uuhu wa hadzan nabi." Inna awlan nas. Sesungguhnya manusia yang lebih dekat, lebih utama bi Ibrahim, sebagai pengikut Nabi Ibrahim, karena orang-orang musyrikin mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, karena kan kota Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim, sehingga musyrikin Mekah mereka mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim tidak mengajarkan kesyirikan. Maka Allah Ta'ala katakan, yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim itu lalladzina taba'uhu, benar-benar orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Itu mereka yang berada di atas tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hadzan nabiyyu walladzina amanu, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Jadi yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim dengan sebaik-baiknya. Sehingga mereka yang melakukan kesalahan dan perbuatan buruk atau penyimpangan, itu kesalahannya tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim ataupun kepada nabi dan rasul yang lain ataupun kepada para ulama, orang-orang soleh. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini di Indonesia ya, jadi pujian, pujaan, tapi sebagian orang juga jadi cibiran. Ketika kita berbicara, Imam Syafi'i mengatakan, maka mereka yang menisbatkan dirinya sebagai Syafi'inya sangat mengaguminya. Kenapa? Karena perkataan imamnya yang sedang dibaca. Tapi mereka yang tidak suka terhadap perbuatan sebagian orang yang mengatakan kami pengikut Syafi'inya, perbuatan mereka perbuatan yang buruk, kebid'ahan, atau sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam ini, maka sebagian orang ini menjadikan hal itu sebagai celaan terhadap Imam Syafi'i. Sehingga kalau disebutkan Imam Syafi'i berkata, ya mereka, kalau kata orang Sunda, bebeleheman. Maksudnya mencibir. Jadi mencibir Imam Syafi'i hanya karena perbuatan salah yang dilakukan oleh mereka yang mengklaim sebagai pengikut Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak mengajarkan itu. Nah, kita tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Sehingga dalam masalah ini ya, ada dua faedah yang sangat besar yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syaikh di dalam syarah kitab ini. Di antaranya beliau katakan yang pertama ya, nanti saya simpulkan. Idza lam yajid tariqan qadaha fil atba'i liyakuna qadhuhu fil atba'i qadhan fil matbu'. Apabila dia tidak menemukan cara untuk mencela nabi, rasul atau para sahabat dan para ulama, maka mereka mencela pengikutnya. Karena celaan terhadap pengikut adalah celaan terhadap orang yang diikutinya. Jadi di sini ada satu faedah bahwa di antara cara mereka yang memusuhi Islam dari kalangan orang-orang kafir adalah kaidah mencela pengikut tujuannya untuk mencela nabinya. Atau di antara cara ahli bid'ah untuk mencela para ulama ahlus sunnah adalah dengan mencela pengikutnya. Maksudnya adalah untuk mencela imamnya. Jadi ini satu hal yang bisa kita katakan dibalikan masalahnya. Kalau contoh yang tadi kan mencela nabinya karena perbuatan kesalahan siapa? Pengikutnya. Kalau ini mencela pengikutnya tapi tujuannya adalah untuk mencela orang yang diikutnya, sama saja. Ya. Sekarang terhadap thariqah qadiriyah, apakah dengan adanya thariqah qadiriyah sufiyah yang memiliki banyak penyimpangan di dalam keyakinan dan cara ibadah mereka, apakah ini menjadi celaan bagi imamnya yaitu Abdul Qadir Jailani? Jawabannya apa? Tidak boleh. Karena Imam Abdul Qadir Al-Jailani imam min a'immati ahli sunnah, adalah seorang ulama di antara ulama ahli sunnah. Dan kebesaran nama beliau itu dijadikan sebagai kedok oleh mereka yang memiliki ajaran ini agar ajarannya laku dan agar ajarannya disebut sebagai ahlus sunnah. Padahal Imam Abdul Qadir Jailani tidak mengajarkan itu. Jadi ya, kalau kita ingin mencela, ya celah saja ajarannya, celah saja orangnya, tapi jangan bermaksud untuk mencela siapa? Imam Abdul Qadir Jailaninya, karena beliau terbebas dari itu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Soleh di dalam syarah kitab ini. Dan kaidah ini diterapkan oleh Syiah. Jadi orang-orang Syiah ingin mencela Nabi Muhammad, tapi untuk mencela Nabi Muhammad langsung mereka tidak mendapatkan jalan. Maka mereka mencela para pengikut Nabi Muhammad yang paling utamanya adalah para sahabat. Jadi akar pengikut Nabi Muhammad itu adalah sahabat. Mereka ya menganggapnya kalau kita ini ya tidak perlu untuk dihinakan. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Menghina kita enggak ada manfaatnya. Karena kita ini hanya sekedar ranting yang nempel di pohon. Dipapas rantingnya, pohon tetap aja tegak berdiri. Tapi kalau akar pohonnya sudah dipotong, maka lama-lama pohonnya akan apa? Mati dan tumbang. Maka yang mereka bicarakan, ya mereka tidak menghina ustaz-ustaz kita dan sebagainya. Dianggapnya itu tidak perlu. Tapi yang mereka hina ya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini akar-akar pohon kaum muslimin. Nah, sesungguhnya mereka mencela para sahabat ini tujuannya adalah untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan kebiasaan jahiliyah. Kemudian faedah yang kedua dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syaikh hafizahullah taala, annahu yunzaru ilal haqqi tsabiti wa la yunzaru ila man akhta'a tatbiqa dzalikal haqq. Bahwa di dalam menetapkan sebuah permasalahan, terutama ini adalah masalah yang salah, sebuah kesalahan, kata beliau, bahwa kaidah yang ditetapkan oleh Ahlu Sunnah, Al-Qa'idatul Muqarrarah, kaidah yang ditetapkan oleh Ahlu Sunnah adalah dilihat kepada kebenaran yang tetap, tidak dilihat kepada orang yang melakukan kesalahan di dalam menerapkan kebenaran tersebut. Artinya begini, bahwa untuk menilai sang asal, asal kaum muslimin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal Ahlus Sunnah adalah ya para ulama Ahlus Sunnah yang diikuti oleh Ahlus Sunnah ini, bahwa untuk menilai Rasulullah dan orang-orang soleh yang diikuti oleh umat ini adalah dilihat kepada kebenaran ajarannya. Jangan dilihat kepada kesalahan orang yang menerapkan ajaran tersebut. Maka di sini ya, untuk memberikan penilaian kepada orang yang diikuti, imam yang diikuti, bisa jadi kesalahan pengikut itu adalah kesalahan pengikut, bisa jadi kesalahan pengikut juga itu adalah kesalahan sang pimpinan. Maka di sini ya, batasan yang mesti dipegang adalah dilihat kepada ajarannya. Apakah kesalahan sang pengikut ini memang berangkat dari ajaran salah yang diajarkan oleh gurunya, ataukah kesalahan pengikut ini adalah kesalahan dia di dalam mempraktekkan ajaran gurunya yang benar. Nah, maka kalau seandainya didisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang salah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kesalahan siapa? Umatnya, karena tidak ada kesalahan pada ajaran Rasulullah SAW. Maka murni itu kesalahan siapa? Umatnya, andaikan itu adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran. Jadi di sini kata beliau bahwa yang dilihat itu adalah ajaran kebenarannya, bukan kesalahan pengikutnya, bukan kesalahan orang yang mempraktekkan ajaran tersebut. Nah, adapun kalau selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masing-masing ada benarnya dan ada salahnya. Masing-masing punya ya sisi kesalahannya, karena tidak ada orang yang sempurna di dalam memahami agama ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesalahan orang per orang ini tidak bisa dinisbatkan kepada kesalahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ajaran kebenaran. Walaupun pengikutnya mungkin melakukan apa? Kesalahan. Kita tidak bisa menyalahkan para sahabat. Walaupun sahabat itu ada yang melakukan kesalahan. Ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang minum khamr. Ada. Tetapi kita tidak bisa mengatakan sahabat itu adalah salah hanya karena adanya perbuatan sebagian sahabat yang melakukan apa? Kesalahan. Ya, jangankan untuk hal itu ya. Sekarang andaikan ada orang mengatakan ketika ada guru PNS, guru ya, yang melakukan perbuatan tidak senonoh kepada muridnya. Banyak kasus seperti itu sekarang. Kemudian misalkan ada koran menyatakan guru Republik Indonesia ini adalah orang-orang tidak senonoh. Kira-kira disepakati gak perkataan itu? Tidak. Ya mungkin nanti dari perwakilan PNS-nya, dari Korpri-nya dan lain sebagainya akan datang untuk menghujat tulisan itu. Karena ini yang dihinanya adalah korps atas nama gurunya, padahal pelakunya adalah siapa? Ya, salah seorang di antara mereka. Dan kesalahannya bukan kaidah gurunya ini, tapi kesalahannya adalah pribadi. Jadi dilihat kepada kebenarannya, bukan dilihat kepada kesalahan pengikutnya dalam mempraktekan kebenaran tersebut. Kalau seandainya kesalahan orang Mu'tazilah, kemudian kita katakan dasar ini Wasil bin Atok, boleh nggak? Boleh nggak? Orang Mu'tazilah melakukan kesalahan, kemudian kita katakan dasar Wasil bin Atok ini, boleh nggak? Ya, kita katakan karena memang itu ajarannya Wasil bin Atok. Tapi kalau orang Mu'tazilah berbuat kesalahan, kemudian ada orang mengatakan, oh, ini dasar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak? Nggak boleh, karena Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Tapi memang dalam jalan dakwah, sebuah resiko bahwa kesalahan orang yang mengikuti suka dinisbatkan kepada orang yang diikutinya. Misal ini ikhwan-ikhwan di Bandung ini berbuat kesalahan, bisa saja kesalahannya nanti disebarkan kepada gurunya orang Bandung, kepada Ustaz Abu Haidar misalkan. Nah, itu biasa sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ya penghadangan mereka terhadap dakwah beliau. Dan itu mungkin terjadi. Dan itu adalah merupakan apa? Kebiasaan orang-orang yang benci kepada Islam atau orang-orang yang benci kepada sunnah ini. Ya. Adapun baik kita, maka kita tidak boleh seperti begitu. Nisbatkan kesalahan kepada pelakunya. Jangan kepada orang yang tidak melakukannya juga tidak mengajarkan. Walaupun ada hubungan antara keduanya. Masalah yang ke-20. Qala al-muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Al-mas'alatul 20, masalah ke-20. I'tiqaduhum, keyakinan orang-orang jahiliyah. Fi makhariqis saharati, terhadap kejadian luar biasa para penyihir, terhadap kejadian luar biasa atau kata orang sekarang kehebatan para penyihir. Wa amsalihim, dan yang semisalnya, semisal para penyihir, tukang ramal, dukun dan sebagainya. Annaha min karomatil awli, annaha min karomatis solihin, bahwa itu merupakan karomahnya orang-orang soleh. Wa nisbatihi ilal anbiya'i, dan menisbatkan hal itu kepada para nabi. Kama nasabuhu li Sulaimana alaihi salam, sebagaimana mereka menisbatkan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana mereka menisbatkan hal itu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, dalam masalah ke-20 ini dikatakan bahwa di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mereka meyakini, menganggap bahwa kehebatan yang terjadi pada para penyihir, orang-orang musyrik, para dukun, para peramal, dan yang semisal dengan mereka, bahwa ini merupakan ciri bahwa mereka orang-orang soleh. Buktinya apa? Dia hebat. Dia bisa meramal dan ramalannya tepat. Nah, berarti dia orang soleh. Dia wali Allah. Kemudian ajaran orang ini, ajaran si penyihir ini, kata-katanya, ajarannya dinisbatkan kepada Nabi. Oh, dia ini hebat. Mengatakan akan terjadi anu. Tiba-tiba memang terjadi. Maka dia katakan, dia itu wali Allah. Sehingga apa yang diajarkan itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi pada akhirnya, ajaran orang penyihir ini dianggapnya, diyakini sebagai ajaran siapa? Nabi. Dia anggap seperti itu dan dia ajarkan kepada yang lain. Dia ajak yang lain untuk mengikutinya. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana orang-orang Yahudi, ya mereka ini adalah ahli sihir. Ahli sihir. Nah, para pengikut Yahudi ini menganggap tukang sihir di kalangan mereka ini adalah orang-orang soleh. Karena dianggap sebagai orang soleh, ini adalah ajaran dari Nabi. Dan mereka katakan, ini ajaran-ajaran Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman adalah Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada Bani Israel. Yeah. Ya, di dalam hal ini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, juga Syekh Saleh Al-Syaikh, di dalam sarah terhadap kitab ini, bahwa kesimpulannya, al-makhariku salah satu anwa, kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang atau pada manusia ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, makhorik jarot ala yadai nabi, kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi. Atau Rasul. Maka ini disebut dengan ayat atau hujjah atau mukjizat. Jadi kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang Rasul itu adalah sebagai atau disebut dengan ayat. Ayat itu artinya tanda kebenaran bahwa dia seorang Nabi dan Rasul. Atau disebut juga hujjah. Itu sebagai senjata yang mengalahkan lawan. Demikian juga disebut dengan mukjizat. Itu sesuatu yang menjadikan musuhnya lemah, tidak bisa menandinginya. Walaupun istilah mukjizat ini asalnya datang dari ahli kalam. Tidak ada bahasa mukjizat di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Contohnya seperti apa? Ya, di sini dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, mithlu qalbil 'asa hayyatan li Musa alaihi salam. Seperti tongkat berubah menjadi ular yang terjadi pada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Wa mithlu ma inda Isa alaihi salam min ibra'il akmah wal abros wa ihya'il mauta bi idznillah. Dan seperti apa yang terjadi pada Nabi Isa berupa menyembuhkan orang yang memiliki penyakit tidak bisa melihat dan penyakit kulit atau kusta. Itu disembuhkan. Dan menghidupkan orang yang sudah mati. Semuanya terjadi dengan izin Allah Ta'ala dan terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Wa ma ataahu Allah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat. Dan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad berupa mukjizat. Ya, seperti apa? Terbelahnya bulan menjadi dua, satu di atas sofa, satu di atas marwah, jadi ada dua bulan. Kemudian seperti apa? ya, keluarnya air dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan bismillah, batu yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, beliau pukul sekali langsung pecah. Dan masih banyak yang lain. Allati azamuha hadzal Qur'anul Azim, dan yang paling besarnya adalah Al-Qur'an yang agung ini. Jadi yang pertama, kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut dengan ayat atau hujjah atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuannya, juga untuk menolongnya. Yang kedua, makharij jarat ala yadi abdin salihin taqiyyin mukminin. Itu kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang hamba yang soleh. Yang kemudian di dalam kitab-kitab akidah disebut karomatul aulia, yaitu karomah para wali. Karomah para wali, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang hamba yang soleh, yang disebut dengan karomah, karomah wali Allah Ta'ala. Dan siapakah para wali tersebut? Orang yang digelari wali itu siapa? Wali Allah itu banyak. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-waliyyu 'inda ahli sunnati wal jama'ah fil istilah wa kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin. Wali menurut ahli sunnah wal jama'ah secara istilah adalah setiap orang mukmin yang bertakwa, yang bukan seorang nabi. Jadi wali itu adalah orang mukmin yang bertakwa tapi bukan seorang nabi. Hal ini berdasarkan surat Al-Anfal ayat 34 dan surat Yunus ayat 62 dan 63. Dalam surat Al-Anfal ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, in awliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah para wali nabi, para wali Allah itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi para wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam ayat 62 Allah Ta'ala katakan, ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih. Dalam ayat 63 yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi para wali Allah di Indonesia itu banyak, bukan hanya 9 saja. Jadi para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang yang soleh, orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah para wali. Ya. Apa saja bentuk karomah para wali ini? Ya, Syekh bin Baz mengatakan dalam taklik terhadap kitab Wasithiyah, wa ammal karomatu fahiya ma yujrillahu ala aidi awliyaihi al-mu'minin min khawarikil adat kal ilmi wal kudroh wa ghairi zalika, dan seterusnya panjang. Adapun karomah maka itu adalah apa yang Allah Ta'ala berlakukan pada tangan para walinya, orang-orang yang beriman. Jadi karomah itu adalah kehebatan atau kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala ciptakan pada walinya, itu orang yang beriman. Min khawarikil adat, dari kejadian-kejadian yang luar biasa. Kal ilmi, seperti ilmu. Wal kudrati, dan kemampuan. Jadi kemampuan di dalam ilmu itu juga merupakan apa? Karomah. Pada zaman Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahkan sampai hari ini, semua orang, bahkan bukan orang muslim saja, termasuk orang kafir, sangat takjub dengan kemampuan ilmu siapa? Imam Bukhari. Baik dari sisi hafalannya maupun dari sisi pemahaman terhadap apa yang dihafalkan. Sehingga bisa dikatakan tidak ada yang menandingi Imam Bukhari di dalam kemampuannya terhadap hadis. Sampai-sampai beliau pernah diuji 100 hadis sanadnya diacak-acak. Semua diacak-acak. Sanad yang begitu panjang sampai ke Imam Bukhari diacak-acak oleh tim pengujinya. Karena orang-orang ini yang menguji beliau mendengar kehebatan Imam Bukhari, maka ketika Imam Bukhari datang ke tempat mereka, mereka ingin membuktikan dan disaksikan oleh banyak orang. Setelah mengacak-ngacak sanad 100 hadis ini, kemudian Imam Bukhari mengatakan, adapun hadis yang pertama, sesungguhnya ini berasal dari fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, dari Rasulullah. Hadis yang kedua, ya diatur kembali. Seperti apa? Mengulur benang yang kusut, diatur kembali sampai akhirnya tamat. Dan terbuktilah. Sampai-sampai dikatakan di dalam sirahnya, saking takjubnya orang terhadap kehebatan ilmu Imam Bukhari, penghormatan kepada Imam Bukhari lebih tinggi daripada penghormatan kepada khalifah. Ketika Imam Bukhari pulang ke negeri asalnya, maka beliau disambut. Sampai-sampai dikatakan ribuan orang turun ke jalan menyambut kedatangan beliau, dan jalannya itu dihamparkan permadani dari emas untuk diinjak oleh siapa? Imam Bukhari. Ini adalah karomah dari Allah Ta'ala berbentuk apa? Ilmu. Jadi jamaah sekalian, ya, berbicara tentang karomah jangan sekedar apa? Ya, bisa terbang di langit, jalan di atas air, atau enggak mempan dibakar, enggak mempan dibacok. Bukan sekedar itu. Yang paling besar karomah para wali Allah itu adalah apa? Ilmu mereka. Sehingga dengan ilmu itu mereka bisa membungkam lawannya. Mereka bisa mengalahkan lawannya. Untuk berdebat atau untuk berhujah di depan para wali Allah ini mereka tidak bisa. Kemudian di antara bentuk karomah juga adalah al-qudrah, yaitu kemampuan. Ya. Dan itu banyak. Ya. Ya. Seperti apa? Dikatakan seperti sahabat Khalid bin Walid. Ya. Beliau meminum racun tapi tidak apa-apa. Kemudian ada seorang sahabat yang berjalan di atas air. Dan seterusnya, ada juga sahabat yang itu diikuti oleh cahaya, Usaid bin Khudair, dan satu orang sahabat lagi. Ketika mereka berjalan bersama, ada cahaya yang mengikuti mereka. Ketika dua sahabat ini berpisah, maka cahayanya pun berpisah ikut masing-masing. Itu adalah karomah dari Allah. Ya, seperti kejadian tidurnya Ashabul Kahfi 309 tahun, itu karomah bukan? Karomah juga. Seperti kejadian yang diceritakan dalam Al-Quran, bahwa Maryam bintu Imran, ya, beliau tinggal di mana? Di mihrab Nabi Zakaria, ya, dan Nabi Zakaria sering menemukan makanan di mihrab tersebut. Dari mana makanan tersebut? Ya, makanan tersebut adalah karomah dari Allah Ta'ala. Dan seperti Ummu Aiman radhiyallahu anha, ketika beliau berjalan kehausan, tiba-tiba dari atas ada yang menyodorkan gelas, kemudian minum, setelah itu hilang. Itu karomah. Pertolongan dari siapa? Allah Ta'ala. Ya. Nah, karomah dari Allah Ta'ala untuk para walinya, apa hikmahnya? Kalau Nabi tadi untuk apa? Membuktikan kebenaran Nabinya, kemudian sebagai bentuk pertolongannya. Nah, ini untuk para wali Allah, maka karomah ini, ya. Pertama, ya, bahwa karomah ini adalah sebagai hujjah mereka terhadap musuh. Di antara hikmahnya adalah sebagai hujjah terhadap musuh. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu an, ketika beliau dikepung, kemudian beliau disodori racun, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dikasihnya racun. Maka untuk membuktikan kebenaran apa yang diserukan oleh Khalid bin Walid, racun tersebut diminum oleh sahabat Khalid bin Walid di hadapan musuh-musuh. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Karena Khalid bin Walid mengatakan bahwa yang mendatangkan penyakit adalah Allah. Racun ini tidak akan berfungsi seandainya Allah tidak mentakdirkan bahaya bagi saya. Ternyata tidak ada apa-apanya. Jadi untuk membuktikan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah lil hajah. Lisaddil hajah, untuk menutupi kebutuhan. Jadi Allah Ta'ala memberikan karomah ini untuk menutupi kebutuhan baik dia maupun kebutuhan kaum muslimin. Kebutuhan sendiri, contoh karomahnya Maryam binti Imran, di mana Allah Ta'ala menyediakan makanan bagi siapa? Maryam ini di mihrab Nabi Zakaria. Padahal Maryam ya tidak kerja mencari makan, tapi makanan ada. Ya. Atau kebutuhan apa? Kaum muslimin. Seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya, ya, ketika pasukan sedang berperang di daerah Persia, dan Umar bin Khattab ketika itu sedang khutbah Jumat di Madinah, tiba-tiba terlihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an kaum muslimin dalam posisi terdesak. Maka Umar bin Khattab mengkomando dari Masjid Nabawi, naik ke atas. Jadi pasukan kaum muslimin disuruh naik ke atas. Disuruh menguasai daerah atas. Dan suara teriakan Umar bin Khattab di Masjid Nabawi terdengar oleh mereka di mana? Daerah Persia. Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan. Juga seperti surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab bagi penduduk negeri Mesir, supaya mereka menghentikan praktek jahiliyah, yaitu apa? Mengorbankan seorang gadis, seorang perempuan ketika sungai Nil ini tidak apa? Mengalir airnya. Maka kata Umar bin Khattab, lemparkan surat ini ke sungai Nil. Maka dengan seizin Allah, mudah-mudahan airnya mengalir. Tulis dalam surat itu, wahai Nil, seandainya engkau mengalir dengan izin Allah, maka aku mohon kepada Allah agar airmu mengalir. Dilemparkanmu, mengalirlah air. Ini untuk kebutuhan kaum muslimin. Ya. Dan sebagai bentuk pertolongan, sebagai bentuk apa? Pertolongan. Ya, dan ini adalah sangat banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Makharij tajri atau makharij jarat ala yadi al-fasaqah wal-fajarah was-saharah wa amsalihim. Yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang fasik, pada orang-orang pendosa, pada para penyihir, dan yang lainnya yang tidak di atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka ini disebut dengan ahwal syaitaniyah. Ini adalah kekuatan setan. Ahwal syaitaniyah. Disebut juga dengan as-sihr. Ini sihir. Disebut juga dengan al-khayal. Ini adalah hayalan. Disebut juga dengan ad-dajalu, sebuah kedustaan. Disebut juga dengan asy'wadzah. Asy'wadzah, ya, semacam sulap dan seterusnya. Jadi ada juga kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang tidak berada di atas kebenaran. Ya. Seperti dicontohkan, ya, oleh Sul Islam, juga oleh Syekh Soleh Al-Usai, tentang orang yang terbang di udara, tentang orang yang berjalan di atas air. Maka dikatakan hadza min auni syaiton, bahwa ini adalah dari pertolongan setan. Sehingga Syekh Soleh Al-Usai beliau mencontohkan pada ritual yang terjadi pada tarekat Rifa'iyah, tarekat Sufiyah Rifa'iyah, bahwa dalam tarekat Rifa'iyah ini seseorang akan dikatakan sebagai menduduki kedudukan yang tinggi dalam tarekat ini apabila dia selamat dari api yang membakarnya. Jadi ada semacam ritual, dimasukkan ke dalam api, apabila dia keluar, nah, maka naik derajatnya. Kenapa? Karena kejadian luar biasa ini menunjukkan dia adalah orang soleh. Dan dikatakan oleh beliau, itu sesungguhnya ada beberapa kemungkinan. Apinya itu adalah khayal, jadi hayalan yang digambarkan oleh setan. Atau bisa jadi apinya adalah sungguhan, tetapi kemudian setan menyelamatkan. Nah, inilah kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada manusia. Jadi tidak setiap kejadian luar biasa yang terjadi pada manusia menunjukkan kebenaran akidahnya, menunjukkan kebenaran ajarannya. Kalau seandainya setiap kejadian luar biasa itu sebagai patokan benarnya keyakinan dia, benarnya ajaran dia, maka ini adalah adat jahiliyah. Ini adalah adat jahiliyah. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Soleh Al-Usai, para sahabat dulu kalau terjadi sesuatu yang luar biasa pada mereka, mereka tidak menganggapnya sebagai hal yang menunjukkan kelebihan mereka. Dia tidak mengakui. Mereka hanya mengatakan ini adalah pertolongan Allah. Kemudian di antara tiga hal ini yang membedakannya, antara tiga hal ini, kalau mukjizat atau ayat ini terjadi pada orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Kalau karomah ini pada orang yang tidak mengaku sebagai nabi dan rasul. Kalau sihir dan sebagainya, maka ini terjadi pada orang-orang yang menyelisihi Islam ini. Ini yang pertama. Perbedaan yang berikutnya, bahwa yang namanya ayat atau mukjizat para nabi ini sesuatu yang terjadi, ya, adalah berdasarkan apa? Wahyu Allah Ta'ala. Adapun karomah yang terjadi pada para wali, maka sebagiannya ada yang bisa dipelajari dan sebagiannya ada yang tidak bisa dipelajari. Adapun yang bisa dipelajari seperti karomah, apa bentuknya tadi? Ilmu. Itu bisa dipelajari. Jadi kalau jamaah sekalian ingin mendapatkan karomah, maka rajinlah belajar. Rajinlah ngaji, insya Allah akan mendapatkan karomah yang paling besar, yaitu apa? Ilmu. Ada yang tidak bisa dipelajari, seperti apa? Ya, kemampuan yang luar biasa. Seperti tadi, tidak mempan api, atau bisa berjalan di atas air, tidak mempan minum racun. Tapi itu tidak bisa dipelajari. Saya latihan supaya tidak mempan, dibacok gitu. Enggak ada ajarannya itu. Kalau seandainya, ternyata ada ajarannya, caranya. Caranya apa? Baca ayat ini atau baca bacaan ini, maka ketahuilah itu sihir, bukan karomah. Karena karomah itu ya sesuatu yang Allah berlakukan kepada hambanya yang soleh, dan itu tanpa dipelajari. Kalau sekarang orang bisa terbang dengan pesawat terbang, karomah bukan? Dulu kan gak ada. Karomah bukan itu. Karomah bukan. Kalau bagi orang yang beriman, andaikan orang beriman mendapatkan pesawat terbang, membuat pesawat terbang, maka itu karomah dari sisi ilmu. Bahwa Allah memberikan kepada dia ilmu sehingga bisa membuat pesawat terbang. Itulah karomah dari Allah. Tapi kalau yang membuatnya adalah orang kafir, ya itu bukan karomah. Itu bukan apa? Karomah. Karena karomah itu penghormatan, dan orang kafir tidak dihormati oleh Allah Ta'ala. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa mukjizat dan karomah ini terjadi pada orang-orang yang taat kepada Allah. Adapun sihir dan sejenisnya, ini terjadi pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sehingga dalam masalah ini, kejadian aneh, kejadian luar biasa yang menimpa kepada seseorang, sekarang kita tidak berbicara mukjizat karena Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Apakah itu karomah atau bukan? Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, batasannya adalah, boleh katakan, idza ra'aita ar-rajula yasiru 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala yaghurrannaka hatta tazinahu bil kitabi was sunnah. Kata beliau, mengutip perkataan ulama salaf, apabila engkau melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka janganlah itu mengagetkanmu, janganlah itu mengejutkanmu, sampai kamu menimbang orang tersebut dengan kitab dan sunnah. Artinya kejadian luar biasa yang menimpa seseorang itu bukan hal yang aneh, biasa saja. Karena kejadian luar biasa itu banyak dan sering terjadi. Dari dulu banyak kejadian luar biasa terjadi, sehingga kita enggak perlu aneh. Yang baru kita kagumi seandainya kejadian luar biasa itu terjadi dari orang yang mengikuti kitab dan sunnah. Itu adalah karomah. Jadi kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh seseorang, kita katakan karomah, andaikan orang tersebut adalah orang yang mengikuti kitab dan sunnah. Maka kita kagumi dan kita mengagungkan Allah yang telah menjadikan kehebatan tersebut. andaikan bukan dari orang yang mengikuti Quran dan Sunnah, maka kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu heran. Karena itu bukan karomah dari Allah Ta'ala, itu adalah bantuan dari syaitan. Kita tidak boleh kagum dengannya. Dan kejadian seperti itu sering dan banyak terjadi. Wah, kamu hebat nih, gak mempan dibacok. Suka sholat gak? Suka. Gimana caranya? Puasa 40 hari. Puasa 40 hari, mandi kembang, baca ritual ini. Nah, kita katakan, saya gak kaget, saya gak tertarik. Yang bisa seperti kamu itu banyak, dan itu setan, bukan karomah. Ya. Jadi di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah menisbatkan setiap kejadian yang aneh sebagai ciri kesolehan dan kebenaran ajaran seseorang. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kejadian aneh, kejadian luar biasa itu tidak menunjukkan benarnya. Tidak semuanya menunjukkan kepada apa? Benarnya akidah dan ajaran seseorang, solehnya seseorang. Tetapi benarnya akidah dan ajaran seseorang dan solehnya seseorang adalah terjadi pada pengikutan dia terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masalah 21. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mas'alatul hadiyata wal isrun. Masalah yang ke-21. Ta'abbuduhum bil mukai wat tasdiyati. Ta'abbuduhum, beribadahnya mereka orang-orang jahiliyah bil mukai, dengan siulan, wat tasdiyati, dan tepuk tangan. Dengan siulan dan tepuk tangan. Dalam masalah ke-21 ini dikatakan oleh al-muallif, di antara kebiasaan jahiliyah bahwa mereka di dalam beribadah biasa melakukan siulan dan tepuk tangan. Dalil tentang kebiasaan jahiliyah ini bisa dilihat dalam surat Al-Anfal ayat 35. Dalam surat Al-Anfal ayat 35. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Wa makana salatuhum, dan tidaklah salat mereka, maksudnya ibadah mereka, indal baiti, di sekeliling Ka'bah, illa mukaan, kecuali bentuknya adalah siulan, wa tasdiyatan, dan tepuk tangan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menyebutkan nama para ulama yang kemudian mengatakan, huwa as-safir. Al-muka artinya as-safir. As-safir itu siulan. Wazada mujahid wa kanu yudkhiluna asabi'ahum fi afwahihim. Dan di antara praktik mereka dalam siulan itu, memasukkan jarinya ke mulut mereka. Nah, seperti orang sekarang ya. Masukin begini ya. Memasukkan jarinya ke mulut mereka kemudian bersiul. Ini kata Imam Mujahid rahimahullahu taala. Wat tasdiyatu at-tasfiq, dan tasdiyah artinya bertepuk tangan. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanat Quraisy tatufu bil Ka'bati uratan tasfiru wa tusfiku. Adalah kebiasaan orang Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka tawaf di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, urutan dalam keadaan telanjang, tasfiru bersiul, watusfiku dan watusofiku dan bertepuk tangan. Maka Allah Ta'ala ya, melarang hal itu untuk bertelanjang. Maka Allah Ta'ala melarangnya menurunkan ayat apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan kalian setiap ke masjid, setiap beribadah di masjid untuk sholat. Ini adalah untuk melarang kebiasaan jahiliyah bertelanjang ketika apa? Tawaf ini. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat 35 surat Al-Anfal yang tadi saya baca untuk melarang beribadah dengan cara apa? Bersiul dan bertepuk tangan. Ya. Di dalam hal ini berkata Syekh Shalih Fauzan di dalam sarahnya tentang siulan dan tepuk tangan ini, wa dzalika mimma zayyanahu lahum syayatinul insi wal jinni, bahwa siulan dan tepuk tangan dianggap indah, dianggap enak, itu adalah mimma zayyanahu lahum syayatinul insi wal jinni, adalah merupakan penghiasan dari setan, baik setan manusia maupun setan jin. Jadi terasa enak sekali tepuk tangan dan bersiul ini. Indah. Memiliki nilai apa? Artistik yang tinggi dan sebagainya. Maka perasaan itu adalah minta zinis syaitan. Penghiasan dari setan dalam hati kita. Juga andaikan dipuji oleh banyak orang, wah indah sekali ya, beribadah dengan cara ada siulannya, ada tepuk tangannya, enak sekali rasanya ke dalam hati. Dikatakan, maka yang mengatakan ini adalah syaitonul ins, setan manusia. Sehingga dikatakan di sini oleh beliau, wa min huna yu'khadhu tahrimu hatainil khoslataini as-safiru wat-tasfiku. Dari masalah ini maka diambil hukum haram dua pekerjaan ini, yaitu bersiul dan bertepuk tangan. Ini tidak boleh. Beliau katakan tahrim hukumnya apa? Haram. Apakah dalam ibadah saja diharamkannya? Beliau katakan, wa illam yaqsud al-insanu bihima al-ibadah. Walaupun dalam hal yang bukan ibadah. Beliau katakan ini tetap haram. Li'anna fi dzalika tasyabbuhan bil musyrikin. Karena hal ini merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang musyrik. Terhadap orang musyrik. Dan tentang haramnya bertepuk tangan dan bersiul, ini juga disebutkan oleh Lajnah Daimah, oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Ibnu Taimin, dan banyak para ulama. Mereka mengatakan hukumnya apa? Haram. Atau karohah syadidah, makruh yang sangat-sangat keras makruhnya. Sampai-sampai Lajnah Daimah ditanya, bagaimana kalau konteks tepuk tangan ini adalah dalam bentuk pemberian motivasi seperti dalam dunia pendidikan. Sekarang anak-anak dilatih pidato, didengarkan oleh murid yang lainnya. Ya, ketika pidato ini kelihatannya enggak begitu semangat, apalagi melihat teman-temannya ngantuk atau ngobrol acuh dan sebagainya. Akhirnya gurunya bilang, "Coba kasih tepuk tangan." Tepuk tangan. Akhirnya para penonton semangat karena terfokus dengan tepuk tangan, dan murid yang sedang latihan pidato pun apa? Menjadi termotivasi karena disemangati dengan tepuk tangan. Juga ditanyakan bagaimana kalau itu dalam konteks pendidikan anak-anak kecil, ya mungkin seperti apa? TK ya, diajarkan abatasa misalkan dengan tepuk tangan biar dia semangat. Maka kata lajna daima, juga kata Syekh bin Baz, ya, itu tidak boleh. Juga Syekh Ibnu Taimin rahimahumullah, itu tidak boleh. Wa aqallu hukmihima, dan minimal hukumnya itu adalah apa? Al-karohatus syadidah. Ya, makruh yang sangat-sangat keras makruh. Jadi tidak boleh. Tapi untuk membangkitkan semangat caranya bagaimana? Jawabannya kira-kira apa? Apakah motivasi semangat cukup dengan tepuk tangan? Atau dengan siulan? Tidak. Dengan bertakbir bisa. Allahu Akbar. Wah, berarti suara saya ada yang mendengar. Oh, berarti masih ada kehidupan. Buktinya ada yang takbir. Subhanallah. Karena Nabi mengajarkan, ketika kita menghadapi sesuatu yang mengagumkan, itu membaca apa? Tasbih atau takbir. Jadi ini tidak boleh bersiul, kemudian bertepuk tangan dan sebagainya. Ya. Untuk materi pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini 3 masalah. Selanjutnya andaikan ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Silakan. Mengenai larangan minum sambil berdiri, itu hadis yang sahih. Mengenai Nabi minum air zam-zam sambil berdiri, itu juga hadis yang sahih. Maka wallahu ta'ala, dalam masalah ini para ulama ikhtilaf mengenai hukum berdiri ketika minum. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tapi wallahu alam, pendapat yang kuat adalah haram. Karena larangan Nabi sangat keras dalam masalah itu. Adapun minumnya Nabi sambil berdiri, litazahu minnas, karena kondisi manusia yang berdesak-desakan. Maka Nabi minumnya sambil berdiri. Jadi karena kondisi yang apa? Kondisi yang tidak memungkinkan untuk minum sambil jongkok atau duduk. Adapun periwayatan Ali tadi, wallahu alam, saya belum pernah membaca atau mendengar. Kemudian masalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sunnah ini dibenci oleh sebuah masyarakat. Ya. Yang namanya sunnah harus dihidupkan, disukai atau dibenci oleh orang atau masyarakat itu bukan satu permasalahan. Hanya saja mungkin cara menghidupkan sunnahnya ini yang jangan sampai menimbulkan apa pandangan salah orang terhadap sunnah tersebut. Kalau dihidupkan mesti dihidupkan dengan cara yang baik. Sesuatu yang tidak disukai akhirnya bisa disukai. Tapi dengan cara yang arogan, sesuatu yang disukai pun bisa jadi tidak disukai nanti. Ya. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya. Di antara perkataan para ulama tentang perbedaan Nabi dan Rasul, bahwa Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Adapun Nabi, maka mereka diutus kepada kaum yang beriman. Adapun Rasul, maka mereka diutus kepada kaum yang melakukan pengingkaran. Wallahu a'lam, ini perbedaan yang lebih kuat di antara banyak pandangan tentang perbedaan, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, apakah yang dimaksud dengan kebenaran dalam Islam? Kebenaran dalam Islam, Islam itu benar. Tapi kemudian banyak orang yang mengklaim mengikuti ajaran Islam, tapi mereka menempuh kesalahan. Jadi Islam itu benar, kesalahan itu adalah dilakukan oleh pengikutnya. Tapi kemudian kadang keluar kebenaran dalam Islam. Maka kebenaran dalam Islam itu adalah sesuatu yang disebutkan kepada Islam, dan itu berasal dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fatihah ayat yaitu ihdinash shiratal mustaqim. Beliau sampaikan kurang lebih ada 4 penafsiran. Pertama, shiratal mustaqim itu adalah al-Islam. Yang kedua al-Haq. Yang ketiga al-Kitab. Yang keempat Abu Bakar wa Umar. Kemudian beliau simpulkan bahwa ini makna tidak saling bertentangan, tetapi satu makna. Dikatakan Islam karena itulah jalan yang lurus. Dikatakan kebenaran karena Islam itu satu-satunya kebenaran. Dikatakan Kitabullah karena tidak ada Islam dan tidak ada kebenaran kecuali bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Dikatakan Abu Bakar dan Umar karena kebenaran itu mesti melalui para sahabat. Pemahaman Islam yang benar adalah yang mengikuti pemahaman para sahabat. Minta penjelasan tentang batasan-batasan yang dikatakan perbuatan itu disebut gulu. Gulu itu artinya berlebihan, melampaui batas. Islam telah membataskan dengan syariatnya. Dalam beribadah batasannya apa? Sifatnya, caranya, jumlahnya, misalkan ada yang dibatasi, maka tidak boleh melebihi itu. Demikian juga bahwa manusia itu punya batasannya, manzilahnya. Rasul ada batasannya, umatnya juga ada batasannya. Kita tidak boleh melampaui batasan tersebut. Rasul itu adalah seorang hamba Allah, maka tidak boleh menjadikan Rasul sebagai Tuhan yang diibadahi dari selain Allah. Jadi gulu itu adalah sikap melampaui batasan syariat. Pernah ada seorang teman, ya saya dulu waktu di pesantren, ketika membahas tentang wiridan atau zikir setelah sholat, bahwa tasbih 33, ya, tahmid 33 dan takbir 33. Maka kata orang ini, sedikit sekali 33, lebih kan? Ya, saya katakan, tapi itu lihat dalam pelajaran kita, 33 ini, hadisnya begitu. Tapi itu kan sedikit sekali 33. Nah, maka ini diantara bentuk apa? Gulu. Kalau Rasulullah mencontohkan 33 atau kurang dari situ, ya sudah, jangan dilebihkan. Kalau ada contoh dari Rasul lebih, ya silakan dilebihkan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Surat Al-Mulku ayat 2 apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan ahsanu amala wa laisa aktsaru amala. Siapa yang lebih baik amalnya, bukan siapa yang lebih banyak amalnya. Karena lebih banyak itu belum tentu baik. Apakah seorang kiai yang bukan di atas manhaj salaf, kemudian ia diberikan sesuatu yang tidak seperti biasanya, seperti kiai tersebut mengatakan sesuatu, tiba-tiba keesokannya perkataan tersebut terjadi, apakah tersebut bisa kita katakan karoma? Kalau dia tidak berada di atas ahlu sunnah wal jamaah, bukan karoma. Bukan karoma. Dia menebak sesuatu akan terjadi besok, dan ternyata sesuatu itu terjadi. Dari mana sumbernya? Apakah perkiraan? Kalau hanya sekedar mengira-ngira, saya bisa, Pak Kiai bisa, bahkan yang bertanya pun bisa. Besok kayaknya Jakarta hujan, bisa gak kita mengira begitu? Bisa. Masalah besok jadi hujan atau tidak, gak ada urusan. Kalau jadi, alhamdulillah perkiraan saya tepat. Kalau tidak, namanya juga perkiraan. Bisa jadi enggak. Atau apakah dia meyakini perkiraan tersebut? Kalau meyakini, tanyakan, dari mana sumbernya? Oh, saya sumbernya mukasyafa. Ini ilham dari Allah Ta'ala. Buktinya apa? Oh, karena saya didatangi oleh seseorang yang berbaju putih dan seterusnya. Oh, karena saya datangi seorang dalam mimpi. Dan sebagainya. Maka ini adalah ramalan. Dan itu kebanyakan teman peramal itu adalah setan. Teman peramal itu adalah syaitan. Di zaman saat ini fitnah, perbuatan bid'ah, kemaksiatan dan lain-lain sudah di luar batas kewajaran, sehingga akan mengganggu ibadah umat muslim yang soleh. Bolehkah umat muslim yang soleh berdoa agar hari kiamat dipercepat? Hari kiamat itu adalah musibah dan azab tertinggi, terbesar di dunia ini. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Dan dalam Al-Quran dikatakan kepada orang-orang kafir ya, yang diazab, dikatakan kepada mereka, hadzalladzi kuntum bihi tastajilun. Inilah yang kalian dulu waktu di dunia minta dipercepat. Enggak boleh. Jika ada permainan anak-anak yang di dalamnya terdapat tepuk-tepukan, baik itu tepuk tangan, tepuk kaki dan lain-lain, apakah itu juga mutlak tidak boleh? Jika kita melihat anak-anak yang bermain demikian, apakah harus kita larang? Ya, tepuk tangan dihindarkan. Berikan permainan yang lainnya. Kalau tepuk kaki, wallahualam, saya tidak tahu. Karena tepuk tangan ini adalah syiar orang jahiliyah. Jadi tidak boleh tasabuh dengan mereka. Adapun tepuk kaki, saya enggak tahu. Ada ajaran dari mereka tepuk kaki? Dan bentuknya seperti apa tepuk kaki? Atau nepuk tangan ke kaki, gimana? Ya. Apakah kita melarangnya? Ya, ajarkan kepada mereka, tapi dengan cara yang lembut, cara yang baik, ganti dengan permainan lain yang tidak melanggar syariat. Jika ada seorang janda dengan banyak anak ditinggal pergi suaminya, maka siapa pihak yang berhak menafkahinya? Ya. Kalau seandainya ada laki-laki yang menikahinya, maka suaminya yang kedua inilah yang menafkahinya. Tapi belum menikah. Maka yang menafkahinya adalah walinya. Yang menafkahinya siapa? Walinya. Kalau bapaknya masih ada, ya nafkahnya adalah tanggungan bapaknya. Karena asal nafkah wanita itu kan oleh bapaknya, tapi kemudian dicabut oleh suaminya. Sekarang suaminya sudah tidak ada, kembali lagi ke bapaknya. Sehingga diantara bentuk kalimat cerai adalah dikembalikan kepada orang tuanya. Sini, kamu sudah enggak bisa diluruskan, saya kembalikan ke orang tua. Itu diantara kalimat apa? Tolak. Ya. Tapi bapaknya sudah enggak ada. Kakeknya masih ada enggak? Enggak ada juga nih. Kakaknya barangkali masih ada? Ada, tapi kakak saya miskin. Anaknya sudah ada yang besar, teman. Kalau anaknya sudah ada yang besar, maka kewajiban nafkah adalah pada anaknya. Seorang anak wajib menafkahi orang tuanya yang sudah tidak mampu apa? Mencari nafkah. Banyak, yaitu yang menjadi wali. Ya, semoga Allah memudahkan mendapat pengganti suami. Bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan orang-orang kafir? Karena kita harus bersikap barok dengan mereka, tetapi kita juga harus berakhlak mulia dan mendakwahi mereka. Syukran. Barok dalam masalah agama. Barok dalam masalah-masalah yang akan merusak dan menghancurkan agama kita. Maka kita harus berlepas diri dan menjauh dari mereka. Adapun dalam hal-hal dunia, maka silakan kita berhubungan. Nabi biasa berhubungan dengan orang Yahudi dalam masalah dunia. Contoh perjanjian damai. Contoh apa? Nabi menggadaikan baju apa? Perangnya di orang Yahudi dan seterusnya. Ya, dalam masalah urusan dunia silakan. Kita belanja ke orang kafir silakan boleh. Menjual barang ke orang kafir silakan. Tetapi dalam masalah urusan agama atau urusan dunia yang akan merusak dan mengganggu agama kita, maka kita harus menjauhkan diri dari itu. Adapun mendakwahi mereka, itu adalah sesuatu yang menguntungkan agama kita. Silakan. Atau berakhlak mulia kepada mereka, karena di antara akhlak mulia juga itu bukan hanya untuk orang beriman saja, termasuk kepada orang kafir pun kita ada akhlak mulia. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh berbuat buruk kepadanya, tidak boleh. Walaupun akhlak mulia terhadap orang kafir beda dengan akhlak mulia terhadap orang yang beriman. Terhadap orang beriman, di samping tidak mendzalimi, tidak mengganggu, juga mendoakan kebaikan, mengucapkan salam, mendoakan maghfirah dan seterusnya. Adapun ke orang kafir, tidak. Hanya jangan berkata-kata kasar, ya. Jangan memukul atau menusuk atau ngebom. Ya. Kalau bukan dalam kondisi apa? Perang. Tapi kalau saking baiknya ya, assalamualaikum Ci, ya nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Ya, alhamdulillah untuk pertanyaan sudah selesai dibaca dan dijawab ala kadarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa fidzawan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.